Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mulah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum berada, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana tadi sudah kita dengarkan bahwa hari ini insyaAllah kita masuk ke Ad-Darsur Rabi' wal Ishrun, pelajaran ke-24. Dan pelajaran ini sudah kita mulai di pertemuan yang lalu, sudah kita bahas sebagiannya. Dan pelajaran 24 ini khusus terkait dengan pembahasan tentang al-adad wal-ma'dud, tentang angka-angka, bilangan-bilangan dan isim ma'dudnya. Dan alhamdulillah kita sudah bahas Ad-Darsur Rabi' wal Ishrun ini sampai di halaman 162, 162. Dan insyaallah di malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk membaca seluruh pembahasannya sampai akhir di halaman 166 insyaallah. Dan alhamdulillah pada malam ini kita ditemani ikhwal studio, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah. Khair, alhamdulillah. Mustaidun, antum siap insyaallah? Insyaallah. Pelajaran pada malam ini kelanjutan daripada pelajaran di pertemuan yang lalu tentang al-adad wal-ma'dud. Dan pelajaran ini perlu konsentrasi lebih. Mohon fokuskan perhatian kita di pelajaran ini, karena banyak sekali kaidah-kaidah yang akan kita bahas. Nah, walaupun sebenarnya pelajaran ini bukan pelajaran baru, karena al-adad ini sudah kita dapatkan sejak akhir-akhir jilid yang pertama, kemudian dilanjutkan di jilid yang kedua ini. Dan istimewanya di pelajaran 24 ini, Ad-Darsur Rabi' wal Ishrun, istimewanya adalah pelajaran ini merupakan review ulang, pengulangan kembali seluruh pembahasan tentang al-adad wal-ma'dud yang pernah kita bahas. Dan inti pokok daripada angka-angka ini sebenarnya mulai dari angka 1 sampai angka 20 insyaAllah. Setelahnya kaidahnya akan ikut sama dengan pembahasan yang pernah kita bahas. Maka silakan bagi ikhwan dan akhwat di rumah yang sudah memegang bukunya, kita buka halaman 161, halaman 161, Ad-Darsur Rabi' wal Ishrun, pelajaran 24. Kita mulai kembali sedikit murajaah apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Pertama yang sudah kita bahas tentang angka 1 dan 2. Sudah kita bahas kaidah-kaidah yang terkait dengan angka 1 dan 2. Bahwa yang pertama angka 1 dan 2, wahid dan itsnan. Pertama, dia posisinya diletakkan di belakang setelah al-ma'dud. Ini yang pertama yang sudah kita bahas. Kemudian wahid dan itsnan ini posisinya dalam kalimat dia adalah na'at. Dia adalah sifat. Maka al-ma'dud sebelumnya adalah al-man'ud. Dan konsekuensinya kalau dia sebagai na'at, sudah kita jelaskan konsekuensinya adalah manakala dia menjadi na'at, maka kaidahnya na'at itu selalu mengikuti al-man'ud. Baik dalam hal pertama dari sisi ma'rifah atau nakirahnya, kemudian yang kedua dari sisi al-adad jumlahnya, apakah mufrad, muthanna atau jama', kemudian dari sisi al-i'rab, harakat huruf terakhirnya, dan yang keempat terkait dengan apa ikhwan? Apa yang belum kita sebut? Mudzakkar mu'annasnya, jenisnya. Kemudian yang ketiga, poin ketiga tentang angka 1 dan 2 ini, bahwa angka 1 dan 2 ini bisa kita hapus. Yang ini sangat memungkinkan untuk dihapus. Kita cukupkan dengan al-ma'dud saja. Seperti kita misalnya kalimat talibun wahidun, kita hapus wahidun menjadi talibun, maka sudah cukup sebenarnya. Karena talibun sudah menunjukkan mufrad satu, tunggal. Begitu pula taliban ithnani, taliban ithnani, antum lihat di sini ikhwan. Kalau antum hapus angka al-adadnya ithnan, antum cukupkan dengan taliban, ini juga sudah cukup. Karena taliban sudah menunjukkan angka dua, musanna. Karena ada alif dan nun. Zatnya sudah menunjukkan bahwa jumlahnya dua. Jadi walaupun tanpa ada al-adad ithnan, sudah cukup sebenarnya menunjukkan bahwa dia adalah menunjukkan angka dua. Ini yang terkait angka satu dan dua. Ini hanya pengulangan saja ikhwan. Jadi mohon lihat catatannya kembali yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Nanti akan setelah ini akan kita tulis di papan tulis hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Kemudian angka 3 sampai 10 sekarang. Bagian kedua di pembahasan al-adad wal-ma'dud ini, angka 3 sampai 10. Bahwa angka 3 sampai 10, pertama, poin pertama yang perlu diingat, bahwa ma'dudnya adalah jama' majrur. Bagaimana ikhwan, angka 3 sampai 10, bagaimana ma'dudnya? Bentuknya jamak majrur. Contohnya di sini salasatu tullabin. Mana al-adad? Salasatu. Mana al-ma'dud? Tullabin. Bagaimana bentuk ma'dudnya? Jamak. Jamak dan? Jamu dan majrur. Majrur. Ada sekadarik? Bala. Nah, tullabin. Tullab jamak. Kemudian i'rabnya majrur dengan kasrah di situ. Kasrah. Nah. Dan ini berlaku dari angka 3 sampai berapa tadi? Angka 3 sampai 10. Min thalatha ila asyara. Dari 3 sampai 10, al-ma'dudnya bentuknya jama' majrur. Ini poin pertama. Poin kedua terkait dengan angka 3 sampai 10. Bahwa jenisnya, jenis al-adad, berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Ana ulang. Jenis al-adad, sekali lagi ini kaidah 3 sampai 10. Jenis daripada al-adad dari 3 sampai 10, jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka al-adadnya mu'annath. Konsentrasi ya ikhwan. Ana ulang, kalau ma'dudnya mudzakkar, bagaimana al-adadnya? Harus mu'annath. Antum lihat di sini contohnya salasatu tullabin. Tullabin apa jenisnya? Muzakkar. Muzakkar. Tahu dari mana itu muzakkar? Kembalikan dulu ke mufradnya. Kembalikan dulu kalimat tullab menjadi mufrad. Apa mufradnya? Talibun. Talibun. Talibun muzakkar atau muannas? Muzakkar. Karena itulah sehingga al-adatnya harus mu'annath, salah satu. Kebalikannya, kalau ma'dudnya mu'annath, maka bagaimana al-adatnya? Muzakkar. Muzakkar. Contohnya lihat di sebelahnya. Salathu talibatin. Nah, di sini. Kenapa salathu muzakkar? Kenapa al-adatnya muzakkar? Karena ma'dudnya mu'annath. Mana ma'dudnya? Talibatin. Talibatin, bagaimana kita mengetahui jenisnya? Kembalikan dulu ke bentuk tunggal mufradnya, baru akan ketahuan dia muzakkar atau muannats. Talibatin jamak mufradnya adalah talibatun. Hah, pendek ba-nya. Talibatun. Hah, pendek ba-nya. Talibatun. Sekali lagi ikhwan, talibatun. Kalau ba-nya panjang maka jamak dia. Talibatun itu jamak. Mufradnya bagaimana? Talibatun. Banyak jangan dipanjangkan. Sedikit pun jangan dipanjangkan. Nanti salah nanti dia. Ini angka 3 sampai 10. Kemudian poin lainnya yang juga penting tentang angka 3 sampai 10 ini. Bahwa antum lihat bentuk al-adad wal-ma'adud di sini bentuknya adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. bentuknya al-idhafah. Kalau angka 1 dan 2 bentuknya na'at dan man'ut, sifat dan mausuf. Di sini di angka 3 sampai 10 bentuknya adalah al-mudhaf wal-mudhafu ilaih. Dia idhafah bentuknya. Idhafah. Thalathatu tullabin. Thalathatu mudhaf. Tullabin mudhafun ilaih. Wadih? Jelas? Kemudian angka 11 sekarang. Kita masuk ke angka 11 sampai 99. Kaidah berikutnya, poin ketiga. Poin ketiga yang perlu dibahas dari al-adat wal-ma'dud ini, angka 11, 12, 13, terus sampai berapa? 99. Dari angka ahada asyar sampai tis'a wa tis'un, angka 11 sampai 99, yang pertama, poin yang pertama yang perlu diingat, ma'dudnya bentuknya mufrad mansub. Saya ulang, poin pertama tentang tentang angka 11 sampai 99, ma'dudnya bagaimana ikhwan? Mufrad mansub. Lihat di sini contohnya. Ahada asyara taliban. Ithna asyara taliban. Kemudian angka 13-nya. Thalathata asyara taliban. Arba'ata asyara taliban. Sampai tis'una taliban. Lihat di halaman 163. Tis'una taliban. Kalau antum masukkan angka 99, tis'atun wa tis'una taliban. Masih. Bentuknya mufrad mansub. Faham tum? Ini poin pertama. Kita ulang. Angka 11 sampai 99, tadi bagaimana ma'dudnya ya, ikhwan? Mufrad mansub. Kemudian poin kedua, bahwa angka 11 sampai 19, nah kita batasi sekarang. Kalau tadi kan umum dari 11 sampai berapa? 99. Sekarang kita akan bahas yang belasan dulu. 11, 12, ahada asyar, itna asyar, thalathata asyar, sampai tis'ata asyar, 19. Pembahasan kita sekarang dari 11 sampai 19. Yang pertama, angka 11 dan 12, lihat di buku. Tolong dibaca angka 11 dan 12, ikhwan, bagaimana? Asyara taliban. Al-mikrofon ya'mal ya Abdul Rahman Hamdani. Al-mikrofon inda al-ikhwah ya'mal. Ahada. Oh, taib. Ahada asyara taliban. Antum lihat di sini. Dan angka 12. Ithna asyara taliban. Lihat di sini, antum melihat 11 dan 12 kedua angkanya, jadi belasan itu kan ada dua angka ya ikhwan. 11, 12, 13 sampai 19, ahada asyar, itna asyar, thalatata asyar sampai tis'ata asyar, ada dua angka di situ. Ada angka satuan, ada angka 10, asyara. Bukan puluhan, angka 10. Nah, puluhan nanti dari 20 ke atas itu al-ukud. Adapun 10 ini mufrad, bentuknya tunggal masih. Kedua angkanya ini khusus sekali lagi 11 dan 12. Kedua angkanya jenisnya sama-sama mengikuti jenis al-ma'dud. Kita jelaskan dulu dengan lisan, baru setelah ini kita akan tulis insyaallah. Maka lihat ahada asyara. Ahada mudhakar, asyara mudhakar. Kenapa? Karena ma'adudnya taliban juga mudhakar. Kemudian angka 12, lihat. Ithna asyara taliban. Ithna mudhakar, asyara mudhakar. Kenapa? Kenapa dudanya angkanya mudhakar? Karena ma'adudnya mudhakar, taliban. Nah, kalau taliban kita ganti dengan mu'annaf, talibatan, lihat perubahannya. Tolong dibaca. Ihda ashrata talibatan. Naam, ihda ashrata talibatan. Kedua angkanya sekarang jadi apa? Jadi mu'annaf. Dimana? Kenapa demikian? Karena ma'adudnya mu'annaf. Mana ma'adudnya? Talibatan. Nah, ihda mu'annaf, ashrata juga mu'annaf. Begitu pula angka 12. Tolong dibaca. Isnata ashrata talibatan. Naam. Barang-barang, jangan ada yang ketinggalan. Isnata ashrata talibatan. Ayo. Isnata ashrata talibatan. Lihat, isnata ini mu'annath. Ashrata juga mu'annath. Kenapa dua-duanya mu'annath? Karena ma'adudnya mu'annath. Fahim tum? Fahim. Ini angka berapa sampai berapa? 11 dan 12. Khusus 11-12. Nah, 13 sampai 19 angka pertamanya, angka satuannya, yang pertamanya satuan. Salasa, arba'a, khamsa sampai tis'a, angka satuan, angka pertamanya itu jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Adapun kata angka asyarat, dia mengikuti jenis al-ma'dud. Dan kemarin kita sempat berikan kata kunci yang memudahkan. Siapa yang masih ingat? Dekat sama. Bagaimana Pak Yusuf? Naam. Kata kuncinya yang Anda berikan kemarin, dekat sama jauh beda. Jauh berbeda. Apa maksud daripada kata kunci ini, dekat sama jauh berbeda? Yang dekat sama, mana yang dekat itu maksudnya? Puluhan. Angka yang dekat dengan al-ma'dud. Dekat sama. Angka yang dekatnya dengan al-ma'dud yang mana? Asyara. Sama jenisnya. Yang dekat sama. Yang jauh dengan al-ma'dud, mana yang jauh dengan al-ma'dud di sini? Bilangannya. Angka satuannya. Satuan. Nah, salasata, arba'ata dan seterusnya, jenisnya karena dia jauh maka berbeda. Jenisnya berbeda dengan jenis al-ma'dud. Sehingga kata kuncinya yang memudahkan kita mengingat kaidah angka 13 sampai 19. Bahkan ini juga berlaku di angka 23 sampai 29 sama. Begitu pula 33 sampai 39. Begitu seterusnya sampai 99. Nah, pokoknya selain angka 1 dan 2, selain angka itu, angka satuannya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Kita tuliskan di sini, ikhwan. Kita coba menjelaskan melalui tulisan. Angka 1, 2, 3, 10 sudah kita anggap sudah jelas insyaallah. Yang perlu kita ulang tadi angka 11 sampai berapa tadi secara umum? Yang pertama 99. Nah, 11 sampai 99 bagaimana tadi bentuk ma'dudnya? Mufrad, mansub. Mufrad, mansub. Kemudian ini poin pertama. Kemudian setelah itu kita bahas secara khusus angka 11 sampai berapa? 19. Dimana dia terharuk kata? Sekarang kita fokuskan angka berapa sekarang, Ikhwan? 11 sampai 19. Lalu kemudian kita pecah lagi jadi dua. Kita bahas angka 11 dan 12. Kemudian yang kedua kita bahas angka 13 sampai 19. Kita pecah lagi nih. 11 sampai 19, ahada asyar sampai tis'ata asyar. Kita pecah pembahasan jadi dua. Yang pertama ahada asyar dan itna asyar saja. Dua ini 11 dan 12. Kemudian yang kedua kita pecah 13 sampai Nah, ini 11, 12, 12. Antum lihat di situ ada lambangnya begini nih. Lihat di buku. Ada lambang begini dalam kurung. Sedangkan di sini di angka 13 sampai 19 begini. Ah. Sahih? Harus ketalik? Ma makna hada? Apa maknanya ini? Maksudnya 11 dan 12 kedua angkanya jenisnya sama dengan jenis al-ma'dud. Perhatikan setiap kata yang ana ucapkan, jangan terlewat. Ana nanti kalau antum terlewat sedikit nanti bingung. Siapa aja sih? Siap. Nah, antum hari ini di sini kayaknya. Nah. 11 dan 12. Kita bahas ini dulu. Ada gini nih, ada lambang begini. Checklist. Sahih alamatus sahih, alamatus sahih. Apa maksudnya? Kedua angkanya sama jenisnya dengan jenis al-ma'dud. Maka begini. Kemudian 13 sampai 19, bagaimana tadi, Ikhwan? Ada lambang begini, silang, alamatu khata, kemudian alamatu sahih. Maksudnya apa ini? Angka pertamanya berlawanan jenisnya dengan jenis al-ma'dud. Angka keduanya sama. Wadih? Ma, tadi ada kata kunci yang ana ajarkan tadi untuk kalim angka 13 sama 19. Apa tadi Pak Jadin? Dekat sama, jauh berbeda. Kita tuliskan contohnya di sini. Di bawah sini antum lihat ada salasata asyara. Ah, bagaimana ma'dudnya, Ikhwan? Taliban. Yang dekat sama, yang jauh berbeda. Angka yang pertamanya, karena ini jauh, maka dia berbeda jenisnya dengan jenis al-ma'dud. Ma'dudnya apa ini? Muzakkar atau mu'annas ma'dudnya? Muzakkar. Maka angka yang jauhnya, yang angka satuannya yang paling jauh, angka pertamanya harus mu'annas. Yang dekat? Sama. Muzakkar, maka ini? Muzakkar. Berarti yang dekat sama? Yang jauh berbeda. Faham, Tom? Dan ini berlaku dari 13 sampai? 13, 14, ila 19. Faham, Tom? Kemudian, yang berikutnya. Antum perhatikan angka 11. Kemudian loncat 13 sampai 19. Kedua angkanya, antum lihat ini. Mabniyun. Kita mau tulis angka 11 sudah tidak cukup tempatnya. Dibayangkan saja, antum lihat di bukunya. Ahada asyara. Sedikit kita tulis ini ya. Ahada asyara. Walaupun tulisannya kayak dokter, tapi jelas insyaAllah, Ikhwan. InsyaAllah. Taib. Antum lihat, ahada, lihat, asyara, angka 12 kita dulu, kita loncat ke 13, dari 11, loncat ke 13, bagaimana 13, tolong dibaca, asyara, taliban, 14, asyara, taliban, terus, 15, khamsata, asyara, taliban, terus, sitata asyara taliban. Terakhir 19. Tisata asyara taliban. Sudah semangat duluan mau bilang angka 17. Anda bilang 19 tadi. Tisata asyara taliban. Nah, perhatikan setiap kalimat yang anda ucapkan. Jangan salah. Nah, semuanya ini 11 loncat 13, 14, 15 sampai 19. Kedua angkanya mabniyun ala fathil juz'ain. Kedua angkanya mabniyun ala fathi. Kedua-duanya mabniyun ala fathi. Lihat, ini mabni dengan fathah. Mau di mana aja posisinya? Mau sebagai fa'il, sebagai maf'ul, mau dia majrur, mau marfu, mau mansub, begini bentuknya. Fathah, fathah. Fathah, fathah. Maka orang bilang angka 13 sampai 19 mabniun ala fathil juz'ain. Kedua angkanya mabni dengan fathah dan tidak bisa berubah. Wadih? Wadih. Baik. Kita kembali ke buku. Antum lihat di masih 161. Silakan ma'asyiral ikhwah. Masih 161. Kalau kita rubah ma'dudnya menjadi mu'annas, yang tadinya taliban jadi talibatan. Tolong dibaca. Ketika taliban menjadi talibatan, bagaimana? Angka 11 dan 12-nya, tolong dibaca. Ihda asyarata talibatan. Naam, ihda asyarata talibatan. Kedua angkanya, bagaimana? Sama-sama mu'annas. Kenapa? Karena ma'dudnya mu'annas. Begitu pula angka 12, tolong dibaca. Isnata asyarata talibatan. Naam, isnata mu'annas. Asyrata juga mu'annas. Kenapa? Karena mu'annas. Nah, sekarang angka 13, tolong dibaca. Thalatha asyrata talibatan. Thalatha asyrata talibatan. Nah, dari sini, dari mulai angka 13 ini tadi ada kata kuncinya apa? Dekat sama jauh berbeda. Dekat sama jauh berbeda. Apa maksudnya dekat sama? Yang dekat dengan al-ma'dud sama jenisnya. Mu'annath, maka dia mu'annath. Yang jauh dari al-ma'dud, berbeda berlawanan. Jenisnya, berlawanan. Ma'dudnya mu'annath, maka al-adatnya harus muzakkar. Lihat, thalatha muzakkar, harus kedarik asyarata mu'annath. Ma'dudnya talibatan mu'annath. Wadih? Yang dekat sama, yang jauh berbeda, dan itu berlaku sampai tis'a asyarata talibatan. Tolong dibaca ya akhil karim. Anta masmuka ya akhi, ana nasitu ismak. Ana. Ha? Ilham. Ilham, tafadhal Ilham. Min ayna? Thalatha asyrata taliban, talibatan. Ma'ruf yang muannas sampai ke 19 talibatan. Tafadhal. Thalatha asyrata talibatan. Naam. Loncat ke halaman 162. Arba'a asrata talibatan. Ya. Khamsa asrata talibatan. Ya. Sitta asrata talibatan. Ya. Sab'a asrata talibatan. Ya. Samaniya asrata talibatan. Naam. Tis'a asrata talibatan. Ya, samaniya. Samaniya asrata talibatan. Ya. Terus. Tis'a asrata talibatan. Naam. Terakhir 20. Isruna talibatan. Naam. Sekarang kita masuk angka 20. Jelas angka 13 sampai 19 jelas insyaallah? Wadih. Taib. Insyaallah. Antum lihat sekarang di sini. Angka isrun dan puluhan setelahnya, thalathun, arbaun, khamsun, sittun, sab'un, thamanun, sampai tis'un. Lihat di halaman 163. Sampai tis'un, itu angka puluhan. Mulai dari mana? Mulai dari ishrun. Ishrun. Thalathun. Arba'un. Khamsun. Terus? Sittun. Terus? Sab'un. Thamanun. Tis'un. Cukup. Itu namanya alfadhul uqud. Atau a'dalul uqud. Angka apa? Angka puluhan. Al-uqud, puluhan. Untuk angka puluhan, isyrun, thalathun, dan seterusnya, antum lihat, tidak berubah. Walaupun ma'dudnya berubah. Mau ma'dudnya mudhakar, tetap isyrun. Mau ma'dudnya mu'anath, tetap isyrun. Tolong dibaca, isyrun atariban, kemudian isruna taliban. Sekarang ganti dengan talibatan. Isruna talibatan. Ada perubahan di kalimat isrun? Enggak. Tidak ada. Begitu pula angka tsalatsun setelahnya. Kita ambil dulu puluhan dulu. Tolong dibaca tsalatsuna. Tsalatsuna taliban. Talibatan sekarang. Oh, talibatan. Teruskan, teruskan. Arba'un. La la la. Teruskan jadi muannas sekarang. Tsalatsuna talibatan. Iya, sekarang 40 siswa. Arba'una taliban. 40 siswi. Arba'una talibatan. Teruskan sampai 90. Khamsuna taliban. Khamsuna talibatan. Situna taliban. Ya. Situna talibatan. Terus. Sab'una taliban. Sab'una talibatan. Ya, 80. Samanuna taliban. Ya. Samanuna talibatan. Naam. Tis'una taliban. Tis'una talibatan. Naam. Wadih? Wadih. Angka puluhan, kesimpulannya 20, 30 sampai 90 tidak berubah. Tetap begitu. Dari sisi jenisnya tidak berubah. Walaupun jenis al-ma'dudnya berubah jadi muzakkar atau mu'annath. Sekarang ke angka 21. Kita loncat dari angka puluhan. Sebelum kita membahas 100 ke atas, perhatikan dulu angka 21 sampai 29. Nah, kenapa ini mesti dirinci? Antum lihat di sini dirinci nih. Tapi giliran mulai salasun tidak ada rinciannya. Cukup puluhannya saja. Salasun seharusnya kan ada rincian wahidun wa salasun, itsnani wa salasun, kan begitu. Kenapa tidak dirinci lagi? Karena kaidahnya sama. Wahidun wa ishrun sebagai patokan untuk wahidun wa thalathun, wahidun wa arba'un, dan seterusnya. Sampai wahidun wa tis'un sama. Wadih? Wadih. Maka tidak perlu dirinci karena kaidahnya sama. Huwa-huwa. Mana huwa-huwa? Mana huwa-huwa, ya ikhwan? Dia-dia. Dia-dia juga kaidahnya. Atau hiya-hiya. Nah. Lihat di sini. Kita baca sama-sama. Wahidun wa ishruna taliban. Hai akhwan. Wahidun wa ishruna taliban. Yang mu'annasnya sekarang. Ihda wa ishruna talibatan. Ihda wa ishruna talibatan. Itnani wa ishruna taliban. Itnani wa ishruna taliban. Itnatani wa ishruna talibatan. Isnatani wa isruna talibatan. Nah, dari sini antum lihat yang jadi fokus perhatian antum cukup angka satuannya saja. Angka isrunnya tetap seperti itu. Tidak berubah. Jadi tidak usah diperhatikan sekarang isrunnya. Isrunnya tidak berubah. Apa yang kita jadi fokus yang perlu kita lihat sekarang di sini? Angka satuannya. Angka satuannya. Dan kaidahnya sama seperti di atas tadi. Angka 1 dan 2, lihat. Wahidun dan itsnan jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Wahidun wa ishruna taliban. Lihat ketika ma'dudnya taliban. Ma'dudnya ini muzakkar atau mu'anas? Muzakkar. Maka wahidun juga ikut muzakkar. Ithnani juga muzakkar. Karena talibannya muzakkar. Tapi ketika kita ganti dengan talibatan. Lihat ya ikhwan. Talibatan siswi. Jadi mu'annas sekarang. Tolong dibaca 21 siswi. Ihda wa ishruna talibatan. Wahid jadi ihda. Jadi mu'annas. Terus 22 siswi. Isnatani wa ishruna talibatan. Lihat isnatani. Jadi mu'annas. Terus kita balik mu'annas. Sebelumnya itnan mudhakar. Wadih? Wadih. Berarti angka 21 dan 22 kedua angkanya sama. Sama. Mengikuti jenis al-ma'dud. Dan alhamdulillah angka 20 ini tidak usah diperhatikan lagi sekarang. Karena semua sama. Ishrun, mau jadi taliban, mau talibatan tetap ishrun. Fokusnya sekarang di angka berapanya? Satuannya. Angka pertamanya, angka satuannya. 23 siswa, tolong dibaca. Salasatun wa ishruna taliban. Iya, salasatun mu'annas. Kenapa? Karena al-ma'dudnya muzakkar. Nah, dia jauh daripada al-ma'dud. Berlawanan. Berlawanan. Wadih? Wadih. 23 siswi. Salasu wa isruna talibatan. Salasu atau salasun? Salasun. Nah, ulang lagi. Salasun wa isruna talibatan. Nah, kenapa salasun muzakkar? Karena al-ma'dudnya mu'annas. Teruskan. Arba'atun. Arba'atun wa isruna taliban. Kenapa arba'atunnya mu'annas? Karena al-ma'dudnya muzakkar. Mana ma'dudnya? Taliban. Terus 42 siswi. Mohon maaf, 24 siswi. Ayo. Arba'un wa isruna talibatan. Sekarang arba'unnya kenapa jadi muzakkar? Karena al-madudnya mu'annas. Dan begitu seterusnya sampai 19. Al-qa'idah hiya-hiya. Kaidahnya dia-dia juga. Wadih? Wadih. Dan itu juga kaidah untuk angka 31, 32, sampai 39. Sama. Kemudian angka 41, 42, sampai 49 sama juga begitu. Sampai 99 kaidahnya sama. Wadih? Maka kenapa di sini dirinci 21 sampai 29 dirinci sebagai patokan untuk angka berikutnya. Hua-hua, dia-dia juga bentuknya. Wadih? Maka ini isyarat ini sudah cukup untuk kita akhirnya sampai ke tahap kita bisa menghitung sampai 99 dengan ma'dudnya. Berarti sekarang waktu antum dites. Siap? Insyaallah. Sebagai contoh, misalnya anda katakan misalnya 32 siswa. 32 siswa. Puluhannya 30 berarti kan? Satuannya? Isnan. Nah, silakan. Isnani. Siswa. Isnani. Isnani wa salasuna taliban. Mumtaz. Isnani wa salasuna taliban. Kenapa isnani muzakkar? Karena al-madudnya mu'annas. Sama. Sama jenisnya. Nah, la. Karena jenisnya sama. Sama jenisnya. Tapi kenapa dulu ya, Ikhwan? Ana ingat ini al-adad wal-ma'dud ini semester 8 ana dulu. Ketika kita membahas Alfiyah Ibnu Malik, ana ingat sekali ini semester 8 full. Satu semester al-adad wal-ma'dud. Maka mohon perhatiannya dengan seksama. Katakan belum paham kalau belum paham. Jangan berdusta. Fahim, Tom? Fahimna. Alhamdulillah. Siap? Contoh berikutnya. 57 siswi. 57 siswi. Tafadhol. Khamsun wa khamsuna. Khamsun wa khamsun. Antum 55? Anda bilang 57. Angka puluhannya 50. Angka satunya berapa? 7. Nah, ini kita belum angka 100 lebih ini. Belum 120, 130, 651. Ini belum, ini baru angka puluhan. Ini pondasinya. Berapa tadi angka berapa tadi? 57. Berarti satuannya sab'ah. Sab'ah. Puluhannya khamsun. Berarti siswi. Silakan. Sab'un wa khamsuna talibatan. Naam. Sab'un wa khamsuna talibatan. Karena ma'dudnya mu'anad maka dia sab'un. Tidak boleh sab'atun. Khamsunnya tidak berubah. Siap? Yang lain ya? Insyaallah. 73. 73 kursi. Kursi. Salasatun wa isruna 73. 73 bukan 23. Nah. Salasatun wa sab'una kursi. Ya, kursi. Jangan terpatu dengan talib mulu. Ini bukan siswa lagi. Kursi. Ingat mufrad mansub. Bagaimana? Kursiyan. Mufrad mansub, jangan lupa. Ulang sekali lagi tadi, angka berapa Anda bilang? 73. Kursi. Tolong dibaca lagi. Salasatun wa sab'una kursiyan. Iya, mumtaz. 73 kursiyan. Kursiyan mudzakkar wala muannats? Muzakkar. Maka 3 muannats atau mudzakkar? Muannats. Muannats. Sab'unnya sama. Tidak berubah. Wadih? Wadih. Terakhir. 99 papan tulis. Awas, bukan siswi ya. 99 papan tulis. Tis'un wa tis'una saburatan. Naam, tis'un wa tis'una saburatan. Tis'un mudhakar. Kenapa dia mudhakar? Ma'adudnya mu'annas saburatan. Wadih? Wadih. Sebelum kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah, terakhir angka 100. Lihat. Mi'ah. Tulisannya begitu. Mi'ah. Mim. Mim. Kemudian ada alif. Ada dua penulisan untuk angka mi'ah. Boleh seperti ini. Anda tuliskan di papan tulis. Khusus untuk angka 100. Ini kita hapus dulu. Karena setelah ini kita nanti tes satu persatu nanti. Siap-siap. Siap-siap. Sebelum dites dikubur, dites dulu di sini sekarang. Ratusan ribu. Kita belum bicara angka ratusan ribu belum loh. Ini baru angka berapa? Puluhan dulu. Puluhan. Dan kelipatan-kelipatannya. Dan mudha'afatuha. Dan rincian-rinciannya. Lihat angka 100, ada dua penulisan. Bisa begini. Dan ini yang masyhur. Atau begini. Tapi yang masyhur ini. Yang sering yang atas ya, Tad? Yang sering yang atas. Mi'atun, begitu asalnya. Nah, kita masukkan ma'adudnya. 100 apa di sini? 100 siswa. Nah, mulai dari 100. Kemudian 200, 300, 400. 400 sampai 1000, kemudian 2000, 3000, 4000. Bentuk ma'adudnya adalah mufrad majrur. Maka mi'atun kita masukkan di sini talibin. Mufrad majrur. Ini jadi mudhaf. Ini jadi mudhafun ilaih. Maka wani mudhaf hapus tanwinnya. Mi'atu talibin. Nanti setelah ini kita bahas, kalau kita masih ada waktu kita bahas sampai ribuan. Sementara kita buka kesempatan dulu bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Nah. Langsung sekarang satu. Nah, langsung kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Baca dulu nanti kemudian kita tes insyaallah. Baik. Khotul Islam ma'azakullah pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Berikutnya kami juga persilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin turut berlatih yang di mana telah dicontohkan pula dari beberapa cara pembuatan ataupun merangkai berkenaan dengan bab adat dan ma'adud ini. Insyaallah kita akan bersilakan untuk membaca terlebih dahulu dan setelah itu akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan hal ini oleh Ustaz. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di layanan lain telepon kita angkat. Halo. Silakan. Untuk Anda yang ingin terhubung dapat menghubungi ke nomor 021-823-6543. Silakan, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Ummu Said, dari Bogor. Naam, dari Bogor. Ummu Said, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu ya, volume radio atau televisinya. Halo, Ustaz. Naam. Ahlan wa sahlan ya Ummu Said. Kaifa haluki? Ahlan bika ya Ustaz. Bikhair, alhamdulillah. Insyaallah. Kaifa haluka? Alhamdulillah ana bikhair. Bagaimana Ummu Said al-adat wal ma'adut ini? Mudah insyaallah. Insyaallah. Insyaallah mudah insyaallah. Karena al-arabiyyah sahlah. Bahasa Arab itu mudah. Tidak ada yang sulit insyaallah. Nah, insyaallah. Pembahasan kita sudah sampai angka berapa? Ummu Said. Ummu Said dari awal tadi ikut kita? Angka mi'atu talibin, Ustaz. Naam, dari 1, 2 kemudian 100. Dan sudah kita bahas tadi kaidah-kaidahnya. Tolong dibaca dulu satuannya dulu, silakan. Angka 1, 2, kemudian 3 sampai 10, silakan. Talibun wahidun, dari situ, dari awal. Talibun wahidun. Nah, teruskan. Yang sekarang yang mu'annasnya, mu'annasnya. Talibatun wahidatun. Terus, angka 2. Talibanis nani. Naam. Yang mu'annas. talibatani natsani. Nah, cukup. Sebelum kita lanjutkan, bagaimana kaidah di sini? Angka 1 dan 2 di sini, Mas Said. Angka 1 dan 2 ini sejenis, Ustaz. Ada dan maksudnya sejenis. Naam. Yang pertama sebelum itu, masih ingat poin-poin yang Ana sebutkan tadi, bahwa yang pertama angka 1 dan 2 posisi al-adadnya di belakang. Naam, al-adad belakang. Naam, setelah al-ma'dud. Itu yang pertama. Yang kedua, baru yang Umi bilang tadi, bahwa jenisnya adad dan ma'dudnya sejenis, Ustaz. Naam, sama jenisnya. Muzakkar muzakkar, mu'annath mu'annath, mu'annath. Poin yang ketiga, al-adadnya boleh dibuang, Ustaz. Boleh dihapus, betul sekali. Boleh dihapus, boleh, nah. Boleh dihilangkan. Talibun saja tanpa umum bilang wahidun, itu sudah menunjukkan bahwa talibun itu mufrad, tunggal, satu. Begitu pula taliban itsnani. Kalau kita hapus itsnannya, bagaimana jadi umum? Taliban. Zatnya, zat daripada talibani sudah menunjukkan musanna. Ada huruf apa di situ yang sangat ada menentukan? Hari, ada alif dan nun. Ahsanti, ahsanti. Teruskan, angka 3 sekarang. Salah satu tulabin. Naam. Salah su talibatin. Iya, terus. Arba'atu tulabin. Arba'u talibatin. Naam. Khamsatu tulabin. Iya. Khamsu talibatin. Naam. Sittatu tulabin. Sittu talibatin. Naam. Sab'atu tulabin. Sab'u talibatin. Samaniyatu tulabin. Samani talibatin. Naam. Tis'atu tulabin. Tis'u talibatin. Asyratu tulabin. Nah, bisa asyaratu atau bisa juga asyratu. Bisa shinnya bisa disukun. Naam. Bisa di fathah. Asalnya memang di fathah asyara, tapi karena ada ta marbutah di situ boleh asyrata atau asyratu, bisa juga asyaratu. Asyaratu. Yang mana umum pilih silakan. Asyaratu tulabin. Naam. Asyaru talibatin. Naam, asyru, naam, shinnya disukun, afwan. Ulangi lagi, asyru. Asyru talibatin. Naam, yang boleh disukun dan boleh fathah apabila kalimat asyru ada ta marbutah di belakangnya. Bentuknya mu'annath. Naam. Oh, kalau yang mu'annathnya enggak ya, Ustaz? Enggak boleh di fathah ya, Ustaz? Kalau dia bentuknya mu'annath, ada ta marbutah di belakangnya, boleh disukun, boleh di fathah. Naam. Boleh asyratu atau asyaratu, boleh dua-duanya umum. Khusus buat yang ini yang muzakkar. Yang ada tamar butonya, yang mu'annas saja. Mu'annas, naam. Adapun yang tidak mu'annas, asyru tetap shinnya di sukun. Wadih. Insyaallah. Baik. Angka 3 sampai 10. Bagaimana bentuk ma'dudnya, Umma Said? Bentuk ma'dudnya mufrad jamak majrur, Ustaz. Jamak majrur. Dan ini bentuknya seperti apa ini? Arba'atu tulabin. Apa ini bentuk apa ini? Itu mudhaf ya. Mudhaf ilaih. Idhafah. Nah. Al-idhafah. Yang pertama mudhaf. Mana mudhafnya? Salah satu. Mana mudhafun ilaihnya? Tulabin. Mumtaz. Kemudian poin ketiga, bagaimana kaitan al-adad wal-ma'dud dari sisi jenisnya? Adad-ma'dudnya berlawanan, Ustaz. Naam. Naam. Ini apa, al-ma'dudnya muzakkar, adatnya mu'annas, Ustaz. Mumtaz. Kalau dibalik? Kalau dibalik, ma'dudnya mu'annas, adatnya muzakkar. Ahsanti, ahsanti. Fahimti ya Umma Said? Jelas insyaAllah? InsyaAllah, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Sementara itu cukup. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dari Bogor telah terhubung Umma Said dan pendengar maupun pemirsa yang lainnya, kita berikan kesempatan ya, Ustaz. Nah. Di belakang Umma Said silakan di layanan lain telepon 0218236543 membaca dari bab atau beberapa hal berkenaan dengan al-adad wal-ma'dud. Sudah ada yang terhubung nampaknya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Assalamualaikum ya Ummu Abdurrahman. Siap mengerjakan latihan? Iya. Baik. Tadi Ummu Said sampai di mana tadi pembahasannya? 3 sampai 10. 1 sampai 10. Sekarang berarti Ummu mulai dari angka 11. Iya. Anak-anaknya sepertinya mohon dipindahkan dulu. Abdurrahman. Iya. Suaranya jelas masuk ke. Iya. Dibawa abinya dulu, silakan. Abu Abdurrahman, tolong dibawa. Jangan pakai speaker, Umu. Ambil gagang teleponnya. Iya. Akan lebih afdal begitu, biar suaranya nanti tidak tercampur dengan yang lain. Iya. Baik. Sekarang Umu dari angka 11, secara umum 11 sampai 99 tadi sudah kita jelaskan bagaimana bentuk ma'adudnya. Mufrad mansub. Silakan, tolong dibaca angka 11 sampai 20 saja, silakan. Baik yang al-ma'adudnya mudhakar maupun ma'adudnya mu'annath. Tafadzali. Ahada asyara taliban. Naam. Ihda asyrata talibatan. Ithna asyara taliban. Ithnata asyrata talibatan. Hasbuk. Sampai situ dulu. Bagaimana kaidahnya umur di sini? 11 dan 12. 11 dan 12. Antara ma'dud dengan adatnya. Bagaimana kaitannya? Sejenis. Begitu saja? Bisa dirinci sedikit? Yang dek. Lala, belum. Itu kaya itu jangan pakai dulu. Itu belum itu. Itu angka 11 dan 12 ini. Iya. Kedua angkanya, karena 11-12 kan ada dua angka umum. Lasik kedalik? Iya. Ada ahada, ada asyara, ada ithna, ada asyara. Kedua angkanya bagaimana jenisnya jika dilihat dengan al-ma'adudnya? Sama, Ustaz. Sama, kedua angkanya jenisnya sama dengan jenis al-ma'adud. Kalau ma'adudnya mudhakar, maka kedua angkanya harus? Mudhakar. Kebalikannya, kalau ma'adudnya mu'annath, kedua angkanya harus? Mu'annath. Nah, syukuran. Terus. Salasata asyara taliban. Salasa asyara talibatan. Ya, terus. 14. Arba'ata asyara taliban. Arba'a asyara talibatan. Khamsata asyara. Khamsata asyara taliban. Khamsa asyrata talibatan. Sittata asyara taliban. Sitta asyrata talibatan. Sab'ata asyara taliban. Sab'a asyrata talibatan. Samaniyata asyara taliban. Samaniya asyrata talibatan. Tis'ata asyara taliban. Tis'a asyrata talibatan. Ya, hasbuk. Cukup sampai sini dulu. Bagaimana di sini, Umu? Angka 13 sampai 19. Bagaimana penjelasan kaidahnya? Angka belasannya. Angka belasan? Maksudnya yang dekat dengan angka 10 mungkin yang maksud. Iya. Asyara, angka 10-nya. Iya. Itu sejenis dengan maksudnya. Angka satuannya dari salasa, arba'ah sampai tisa'ah bagaimana? Berlawanan dengan ma'adud. Tadi sudah kita sebutkan kata kuncinya, Ummu Abdurrahman. Apa kuncinya tadi? Kata kuncinya? Yang dekat sama yang jauhnya berlawanan. Teruskan, angka 20 sekarang. Ishruna taliban. Bagaimana kaidahnya di sini? Angka puluhan secara umum bagaimana? Hukumnya sama dengan jamak mudzakkar salib. Itu belum kita sebutkan itu. Tidak kita sebutkan. Yang kita sebutkan adalah isyurun, salasun, arbaun. Dia tidak berubah dari sisi jenis. Walaupun berubah ma'dudnya dari muzakkar menjadi mu'annas, tetap dia isyuruna taliban, isyuruna talibatan. Adapun tadi pembahasan tentang isyurun dan puluhan itu kita perlakukan sama seperti jamak muzakkar salim, belum kita bahas semua. Belum kita bahas itu. Nah, tapi karena sudah bocor duluan, nanti kita bahas tadi insyaallah. Baik, cukup Ummu Abdurrahman? Iya, Ustaz. Fahimti? Fahim. Fahim itu, Ustaz. Nah, baik. Jazakillahu khair. Wa barakallahu fiik. Ya, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah. Terima kasih. Terhubung dari Padang Ummu Abdurrahman atas kebersamaannya di malam hari ini. Nah, Ustaz, kita masih berikan kesempatan. Masih berikan, masih ada angka puluhan yang belum kita bahas. Baik. Silakan untuk penelpon ketiga di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami dan berlatih di kesempatan ini dengan menghubungi di layanan-layanan telepon 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Abu Yusuf yang dari Indramayu. Nah. Ahlan wa sahlan ya Abu Yusuf. Ahlan bika ya Ustaz. Nah, kaifa halak? Alhamdulillah ana bikhair. Kaifa anta? Ana bikhair alhamdulillah. Syukran. Afan. Abu Yusuf, tolong dibaca 21 sampai 29. Wahidun wa isruna qaliban. Naam. Ihda wa isruna qalibatan. Naam. Ithnani wa isruna qaliban. Ithnatani wa isruna qaliban. Naam. Hasbuk. Cukup saya dulu. Angka 21 dan 22 bagaimana jenisnya jika ditinjau hubungannya dengan jenis al-ma'dud? Angka satuannya mengikuti jenis al-ma'dud. Naam. Mengikuti jenis al-ma'dud. Ini khusus angka 1 dan angka 1 dan 2-nya. 1 dan 2 saja. Dan al-fokusnya tetap. Ahsant. Teruskan. 23 siswa. Teruskan. Salasatun wa isruna taliban. Salasun wa isruna talibatan. Naam. Arba'atun wa isruna taliban. Arba'un wa isruna talibatan. Naam. Khamsatun wa isruna taliban. Khamsun wa isruna talibatan. Sittatun wa isruna taliban. Sittun wa isruna talibatan. Langsung ke 29. Sab'atun wa isruna. Langsung ke 29 ya Abu Yusuf. Langsung ke 29, loncat. Tis'atun wa isruna taliban. Ya. Tis'un wa isruna talibatan. Nah, bagaimana kaidahnya di sini? Angka satuannya ditinjau dengan jenis al-ma'dud. Angka satuannya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Mumtaz. Kalau ma'dudnya mudzakkar, angka ma'dudnya al-adadnya mu'annas. Naam, angka satuan daripada al-adadnya mu'annas. Kalau mudzakkar, kalau mu'annas, ma'dudnya mu'annas bagaimana? Satuannya mudzakkar. Naam, ahsant. Kemudian angka 30, tolong dibaca 30. Salasuna taliban dan salasuna talibatan. Apa yang bisa kita simpulkan dari angka 30 ini? Angka 20 sampai 290, angka puluhannya tidak berubah walaupun alamatnya jenisnya berubah. Masya Allah, ahsant ya Bapak Yusuf. Dan kaidah ini berlaku sampai 99. Ada sekedalik? Bala. Ada sekedalik ya Aba Yusuf? Bala. Maka kalau ana sebutkan angka salah satu angka dari sampai ke 99, antum siap? Aba Yusuf, antum siap? Kalau ana sebutkan sebuah angka puluhan, antum siap untuk dibuat kalimatnya? Insyaallah. Baik. Karena kaidahnya sama. Naam ya Ilham. Latar kosul. Coba sekarang 57 siswa. Sab'atun wa khamsuna taliban. Mumtaz. Sab'atun wa khamsun taliban. Siswi. 57 siswi. Sab'un wa sab'una La, 57, masih 57. Sab'un wa khamsuna talibatan. Mumtaz, ahsant. 72. 72 sekolah. Isnani wa 72 sekolah. Awas. Awas, 72 sekolah. Isnani wa sab'una madrasatan. Nah, ulang sekali lagi. Isuna 72. 72 sekolah. Ulang tadi yang antum katakan tadi. Antum sudah betul tadi. Ulang sekali lagi. Isnani wa sab'una madrasatan. Naam, itsnatani sahih. Antum sudah sahih tadi ya Abu Yusuf. Itsnatani wa sab'una madrasatan. Karena madrasatan muannats, maka angka duanya bagaimana jenisnya? Angka duanya sama dengan al-ma'dud. Naam, sama-sama muannats. Ahsanta, ahsanta ya Abu Yusuf. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Abu Yusuf ya. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum atas kebersamaannya, terhubung dari Indramayu. Naam Ustaz, dan waktu sudah menunjukkan pukul 21.30. Ya. Ya, mungkin kita akan akhiri saja. Atau satu pertanyaan pesan singkat ini nampaknya datang yang berkenaan dengan pembahasan kita. Dari Batam, Aris, saudara atau saudari Aris bertanya, Ustaz, dalam angka 13 hingga 19 pada Ashrota, bolehkah huruf Shin di Fathah menjadi Asyarota? Sudah kita jelaskan tadi, ya boleh. Khusus untuk angka Asyarota dengan tak marbutah di belakangnya, antum boleh sukunkan Shinnya, berarti Asyarota. Bisa juga antum Fathah Shinnya, sehingga menjadi Asyarota. Nah, boleh. Nah, tayyib Ustaz barakallahu fik. Dan demikian Ustaz mohon disampaikan sebagai istitab kita. Nah, alhamdulillah di kesempatan malam ini kita sudah membahas secara rinci kaidah-kaidah dari angka 1 sampai 99. Bahkan tadi di akhir sempat kita menyinggung angka 100. Berarti insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas 100 dan mudah-mudahan sampai ratusan ribu nanti insyaallah. Ini pondasinya, ini pondasinya. Jangan anggap sulit insyaallah. Enggak sulit insyaallah. Al-Arabiyyah itu sahlah. Bahasa Arab itu mudah insyaallah. La takhaf. Allah telah mudahkan bahasa Arab ini. Tinggal ditekuni kaidah-kaidah asas mulai dari angka 1 sampai angka 99. Asasnya itu. Asasnya itu nanti. Diputar, dibalik, ditambah, nanti asasnya sama. Asas daripada pondasinya dari kaidah-kaidah ini adalah angka 1 sampai angka 99. Itu bisa, maka yang berikutnya insyaallah lebih mudah lagi insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua dalam setiap urusan kita dan khususnya dalam belajar bahasa Arab ini. Dan semoga apa yang telah kita upayakan, apa yang telah kita laksanakan berupa amalan-amalan Allah Subhanahu wa taala nilai sebagai amalan yang ikhlas untuk mencari ridho kepada-Nya saja. Dan terakhir, kita sudah di penghujung jilid kedua. Ana ingatkan kepada ikhwan dan akhwat, sebelum nanti kita membahas buku berikutnya, kita akan mengadakan ujian keseluruhan. Jilid dua keseluruhan. Baik berupa ujian lisan yang bisa diikuti melalui radio dan televisi ini, dan juga nanti ada soal yang nanti kita upload ke website Roja, nanti bisa di antum bisa apa? Bisa print, kemudian dikerjakan, kemudian dikirim ke ana insyaallah. Maka mohon murojaah dari sekarang. Murojaah dari sekarang, mulai kembali review pelajaran dari pelajaran pertama sampai terakhir pembahasan kita di kesempatan malam ini yang berbahagia ini. Demikian kita tutup. Subhanallahi hamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.